بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار إخوتي في الدين أعاذني الله إياكم para jamaah muslimin muslimat dan para ikhwah semua yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita diberi Allah Ta'ala kesehatan, keselamatan dan Allah berikan nikmat yang besar yaitu nikmat hidayah. Allah bimbing kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa melaksanakan amalan yang besar. Solat berjamaah dan duduk dalam majlis ilmu. Seperti yang disampaikan dari panitia. Tema kajian kita berkenaan dengan keutamaan sedekah. Memberi maaf dan tawadhu. Dengan kata lain, ini kita ambil dari hadis Imam Muslim yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma naqasat sadaqatin min malin وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبَدًا بِعَفٍ إِلَّا عِزَّةٍ وَمَا تَوَادُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٍ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Nabi SAW atau Rasulullah SAW qala beliau bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta yang engkau miliki. Ingat, tidaklah sedekah itu kan mengurangi harta yang kau miliki. Wa ma zadallahu 'abadan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah Ta'ala menambahkan kepada hamba yang memberi maaf, hamba yang pemaaf, kecuali kemuliaan. Wa ma tawadu'a ahadun lillah, dan tidaklah seorang bersikap tawadhu karena Allah. Illa rafa'ahullah, pasti Allah akan angkat kedudukannya. Hadis Imam Muslim. Na'afila barakallahu fikum. Senada dengan hadis ini, hadis yang lainnya dari Abu Kafsah Amr ibn Sa'id Al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda salasun aqsamu alaihin wa hadisukum hadisan fahfidhuhu, kata beliau, tiga perkara aku bersumpah atasnya dan aku ceritakan kepada kalian cerita ini atau hadis ini, maka jagalah, jaga apa yang beliau sampaikan ini dalam hadis ini. Pertama, beliau katakan ma naqasa malu abdin min sadaqatin, tidak akan mengurangi harta seorang hamba yang disedekahkan, ya, atau karena sedekah. Ingat, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Jangan dikira karena sedekah kemudian jadi melarat, miskin, kere. Yang kedua, wala dzulma 'abdun madzlamatan sabara 'alaiha illa zadallahu 'izza, dan tidaklah seorang dizalimi dengan satu kedzaliman dia bersabar padanya melainkan pasti Allah akan menambah kemuliaannya. Orang yang dizalimi dia tidak balas, dia sabar, Allah akan angkat derajatnya, kemuliaannya. Yang ketiga, wala fataha abdun bab mas'alatin illa fatahallahu alaihi babun faqrin, kata beliau, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, artinya dia mulai membuka untuk mencari rezeki dengan cara meminta-minta, dia buka pintu meminta-minta ngemis, melainkan Allah pasti akan bukakan pintu kefakiran. Sehingga antum lihat orang kalau sudah ngemis susah ninggalkan profesinya, ya, tambah fakir dia sebenarnya. Nah, ya fil barakallahu fikum, perhatikan hadis ini, kenapa beliau Rasulullah SAW menggandengkan, mengaitkan dalam satu hadis tiga perkara ini. Pertama, sedekah. Kedua, memberi maaf. Ketiga, tawadhu. Karena manusia secara emosional, dalam pandangan manusia, orang ketika sedekah secara akal manusia pasti mengurangi harta. Makanya orang bakhil, pelit. Karena apa? Dia punya anggapan, kalau saya punya harta, saya infakkan, saya keluarkan zakatnya, harta saya berkurang. Ini yang tampak di kasaf mata kita. Ya, dalam akal kita, pikiran kita seperti itu. Betul enggak? Punya uang 1 juta umpamanya. Suruh diinfakkan 100 ribu. Kuranglah jadi 900 ribu. Dalam akal kita. Padahal dikatakan Nabi SAW, Allah memberikan yang lain dari apa yang kau sangka. Justru uang yang kau simpan, yang kau infakkan ini tersimpan. Sedangkan yang engkau gunakan, yang 900 ribu hilang. Tidak lagi bisa kau tahan. Dan tidak mungkin kau bawa ke akhirat. Tapi yang engkau infakkan ini kekal. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma tunfiqu min khairin tajiduhu indallah." Apapun yang kau infakkan dari hartamu dalam kebaikan ini, Allah katakan pasti kau akan dapatkan kembali itu hartamu di sisi Allah Ta'ala. Satu hari Rasulullah SAW dapat atau potong kambing. Terus beliau katakan, "Ya Aisyah, bagikan kambing ini. Sisakan buat kita sedikit." Dibagikan. Tinggal satu bagian kaki. Ya paha satu istilahnya. Yang bagian depan. Belikatnya. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah SAW, sudah aku bagikan. Habis. Sisa sedikit ini untuk kita." Apa kata beliau? "Ya Aisyah radhiyallahu anha, yang kau bagikan itu yang kekal. Itu yang kita simpan di sisi Allah. Yang kita makan hilang jadi kotoran." Faham maksudnya? Ini penggambaran beliau kepada istrinya agar tidak bakhil dalam perkara kebaikan yang kita tabung di sisi Allah Ta'ala. Makanya apa yang Allah sebutkan kadang berseberangan dengan akal manusia. Seperti ini contohnya. Kenapa manusia bakhil? Karena pandangan mereka kalau diberikan kepada orang lain hartanya berkurang. Ya ikhwah, bagi orang mukmin itu memang secara zahir manusia umum memandang kurang, tapi bagi orang mukmin itu keuntungan. Keuntungan ketika dia bisa memberikan hartanya di jalan Allah. Karena dia akan menjadi simpanannya di akhirat. Sehingga dulu para sahabat radhiyallahu anhum, ini bedanya mereka dengan kita, kita dengan mereka beda di sini. Kalau datang orang mengemis ke rumah mereka, mereka sambut dengan gembira, senang. Karena apa? Ada orang yang siap membantu membawa bekalnya ke akhirat. Bayangin, ada orang yang siap membawa bekalnya ke akhirat, membantunya. Maka dia sambut orang yang minta-minta dikasihnya. Ingat ya ikhwah, harta seberapapun kita punya di dunia, ketika kita meninggal, mati, bisa kita bawa? Tidak bisa. Kita tidak bisa bawa apa-apa. Kita ke kubur saja diantar keluarga. Seperti kata Rasulullah SAW, "Yatba'ul mayyit salasun." Yang mengikuti mayit ketika diantar ke kubur ada tiga. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, amalnya. Ketika dikubur, apa mungkin istri anaknya ikut dikubur? Tidak maulah. Hartanya mau dikubur, mobilnya. Terus kekayaan yang lainnya, rumahnya dikubur. Tidak mungkin. Kembali. Yang dua. Sisa satu, apa tadi? Amalnya. Berarti apa ya, barakallahu fikum, seberapapun harta kita di dunia enggak mungkin kita bisa bawa. Nah, mereka para sahabat tahu. Allah katakan kalau kau ingin dapatkan kembali hartamu yang kau cintai di dunia ini, infakkan di jalan Allah. Ada orang miskin, kasih. Ibaratnya kamu punya sawah panen. Kemudian kamu tidak mungkin bisa pikul sendiri 100 karung dari sawah ke rumah. Ada orang datang, "Pak, mari saya bantu pikul untuk sampai di rumah." Kira-kira senang atau sedih? Senang atau sedih? Senanglah. Oh iya, terima kasih. Masya Allah, dibantu dipikulkan sehingga padinya bisa sampai di rumah. Kamu tidak capek. Kamu tidak bisa bawa biar satu karung. Tapi ini orang bantu. Ibaratnya begitu. Kita tidak bisa bawa harta kita. Tapi dengan kita diinfakkan, ada di masjid, jariah untuk masjid, untuk pesantren, untuk orang miskin. Ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Dan Allah katakan, "Tajiduhu indallah." Kau dapatkan itu di sisi Allah. Tidak hilang. Adapun yang kau tinggalkan di dunia, sudah jadi rebutan ahli waris. Maka beliau katakan pada para sahabat, kalian lebih pilih yang mana? Hartamu sendiri atau harta milik ahli waris? Kata mereka, tentu ya Rasulullah, kita lebih suka harta sendiri punya. punya sendiri. Beliau katakan, hartamu itu yang kau infakkan, yang kau sedekahkan itu yang milikmu. Sedangkan sisanya, seberapapun banyaknya yang belum kau sedekahkan, belum kau infakkan, masih tertanam dalam sahammu, dalam tabunganmu, dalam gudangmu, di sawahmu, di ladangmu. Itu hakikatnya milik ahli warismu nantinya. Begitu kamu sudah kaya raya, meninggal dunia, yang senang siapa? Ahli waris. Kamu sudah meninggalkannya duniamu. Kamu rugi, tidak bawa apa-apa, hartamu belum kau sedekahkan. Makanya ingat, ketika orang yang seperti mati, tidak mengindahkan seruan Allah yang Allah katakan dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalian infakkan sudah harta yang kau punya, sebagiannya, sebelum datang kematian menjemputmu. Ya, sehingga ketika datang ajalmu, engkau hanya berkata, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda matiku sebentar. Tunda kematianku sesaat. La sadaqah wa aku minas solihin. Akan kusodakohkan dulu harta. Akan kutaubat dulu di dunia. Aku jadikan diri ini orang saleh. Tapi Allah katakan, walayu akhirullah nafsan inda ja'a ajaluha. Allah tidak mungkin menunda kalau sudah datang ajalnya. Ingat ya barakallahu fikum. Kita tidak tahu ajal kita. Dan itu harta. Makanya Allah seru ke dalam Al-Quran. Untuk kita kaum mukminin, ya, berulang-ulang Allah katakan, jangan kita bakhil dengan harta. Terus yang kedua tadi, dikatakan Nabi SAW, mazadallah abdan bi'afin ila izzah. Tidaklah seorang hamba, ya, dia memberi maaf kepada saudaranya. Itu pasti dengan sifat ini Allah akan tambahkan kemuliaan baginya. Tapi secara akal manusia dan emosi kita, ketika kita bermasalah dengan seseorang atau seseorang menyinggung kita, seseorang mendolimi kita, ya, kita pasti akan berat untuk memaafkan. Betul? Sudah tersinggung ini. Ya, berat tersinggung. Apalagi didolimi. Untuk memaafkan enak saja. Ya, maafkan dia, tidak bisa. Saya harus balas dulu. Namanya dendam. Karena dia berpikir, kalau saya maafkan, seakan-akan berarti jatuh martabatnya. Tidak. Justru kata Rasulullah SAW, ketika engkau memaafkan orang yang seperti ini padamu, mendolimi kamu, atau mengejek kamu, berbuat jahat kepadamu, engkau maafkan, engkau akan semakin mulia dan dimuliakan Allah Ta'ala. Dan yakin ya ikhwah, orang ketika Allah muliakan, tidak ada yang bakal menghinakan dia. Wa may yuhinillah, siapa yang Allah hinakan, ya, faisal min mukrim, tidak ada bagi orang ini yang bisa memuliakan. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah-kisah yang banyak, bagaimana sikap orang-orang Arab Badui kasar kepada beliau Nabi SAW. Ya, ketika beliau berjumpa dengan seorang Badui, ditarik baju beliau dan dikatakan, berikan harta Allah padaku. Maka Nabi beri. Bagaimana? Masih kurang? Tambah lagi. Tambah lagi. Bagaimana? Masih kurang? Tambah lagi. Tambah lagi sampai bagaimana? Sudah cukup, cukup. Dia pulang ke kaumnya. Bukan sedangkan para sahabat yang ketika itu bersama Rasulullah SAW geram, jengkel. Kira-kira kalau antum yang awal, apa yang terjadi? Antum sikat dia. Ya, kurang ajar. Ini Rasul. Ini kiai. Ini ustaz. Jangan sembarang ya. Mungkin antum pukul dia. Ya begitu para sahabat kelihatan kayak marah. Tapi belum santai. Berikan. Kurang, tambah lagi. Tambah sampai dia sudah-sudah. Dengan sikap lembut, santunnya beliau. Sehingga orang ini pulang ke kampungnya. Wahai kaumku, sungguh tidak ada orang yang kudapati yang lebih baik dari orang ini. Yang gak pernah khawatir miskin, dia memberikan hartanya. Ikutlah agamanya. orang di sukunya masuk Islam. Itu yang Allah katakan, idfa bil lati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah katakan dalam surat Fussilat ini, mestinya kalian kepada mereka, orang-orang yang jahat pada kalian, balas dengan kebaikan. Jangan kalian balas dengan kejahatan. Antum sudah tahu berbuat jahat dosa. Ada orang berbuat jahat padamu, kamu berbuat jahat kepada dia. Dia berbuat jahat karena bodoh, gak ngerti. Itu zalim, itu jahat. Sedangkan antum yang sudah tahu hukum malah berbuat jahat, berarti antum dosa. Maka Allah bilang dalam ayat ini, Allah sampaikan dalam firman-Nya, idfa billati ahsan. Kamu balaslah dengannya lebih baik sikapmu, perilakumu kepada dia. Sehingga dengan sikap baikmu ini, apa kata Nabi SAW? Kata Allah Ta'ala, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, yang semula antara engkau dan dia ada permusuhan, kebencian, berubah menjadi kayak teman akrab, teman dekat. Dia malu berbuat jahat kepadamu. Karena apa? Ya, kebaikanmu kepada dia. Ketemu, salam, ada rezeki, bagi-bagi, ya, ada kelonggaran, kasih hadiah. Malu. Tetanggamu malu mau berbuat jahat. Karena apa? Kebaikanmu. Dan fila barakallahu fikum, ini Allah katakan seperti dalam Al-Quran. Yang dilakukan Rasulullah SAW demikian kepada kita dicontohkan. Supaya jangan kita balas kejelekan dengan kejelekan. Tapi balas dengan kebaikan. Karena sungguh pengaruh kebaikan akan menumbuhkan kebaikan. Kejelekan akan menimbulkan kejelekan. Coba kalau orang berbuat jelek, kamu balas jelek, akan semakin parah permusuhannya. Makin jauh dan saling bermusuh. Maka Allah katakan beda antara orang mukmin dan orang fasik. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang baik di dunia ini dalam berjalan di tengah-tengah manusia, hamba-hamba Allah yang saleh ketika berjalan dalam kehidupan bersama masyarakat dengan manusia, hauna, dia berjalan hidup dengan baik di masyarakat. Bergaul dengan akhlak yang baik di masyarakat. Enggak gampang tersinggung tapi gampang memberi maaf. Lapang dada dia ini. Sampai idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sampai pun orang-orang yang jahil yang enggak ngerti ilmu caci maki dia, olok-olok dia, qalu salama. Dia ucapan-ucapan baik. Ucapan yang selamat. Seperti Nabi SAW dituduh begini, tuduh begitu. Beliau ucapkan pada mereka ucapan yang baik. Bimbingan bagi mereka. Lihat pengaruhnya ikhwah. Barakallahu fikum. Kebaikan. Dan ini, maka dikatakan Allah Ta'ala, jangan engkau mengikuti pikiran nafsumu. Menganggap kalau engkau maafkan saudaramu, kau menjadi rendah. Ya, karena kau berasa apa? Saya mampu balas. Saya akan balas, saya akan tuntut. Hadirin, kalau engkau itu maafkan dia salah, apalagi dia sudah mengaku salah, selesai masalah, engkau lapang dada. Dan ini sifat orang yang takwa, inilah yang berat untuk kita dapat. Apalagi di zaman fitnah, subhanallah. Ya fila barakallahu fikum, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang dijanji surga oleh Allah, mereka orang-orang yang takwa. Allah katakan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal-'afina 'anin-nas. Allah katakan wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas. Allah katakan dalam surat ini, Ali Imran ini, bahwa orang-orang yang mereka dijanji Allah surga yang takwa, mereka selalu berinfak dengan harta yang Allah berikan padanya saat lapang maupun saat sempit. Ikhwah barakallahu fikum. Kalian kalau ingin menjadi orang dermawan, kita kalau ingin jadi orang dermawan, berinfaklah walaupun ketika sempit, biar sedikit sisihkan harta kita. Jangan kita berkata, oh nantilah Kalau udah jadi orang kaya, saya akan berinfak, akan saya kasih yang banyak. Alasannya masih belum banyak, masih sedikit. Tahan dulu. Padahal jiwa ini, kalau dari sedikit sudah gak bisa, banyak akan lebih pikiran lagi. Masa banyak ini kita mau kasih? Pikir lagi, berat lagi. Makanya jiwa biasakanlah untuk berbuat baik. Karenanya akan menjadi ringan. Karena sudah menjadi kebiasaan berbuat baik. Nah, yafmila barakallahu fikum. Ternyata untuk meminta maaf itu amalan berat. Orang ngaku salah dan minta maaf berat. Ternyata orang memberi maaf kepada saudara juga berat atau gampang? Berat. Mana lebih berat? Ya tergantung kita orangnya. Kita mau ngaku salah, sudah terlanjur salah, mau ngerasa kadang berat. Karena kita malu. Malu mengakui salah, padahal keliru. Andaikan kita salah mengaku salah, enggak dihinakan oleh Allah, akan dimuliakan. Itu namanya jujur. Dan ikhwah barakallahu fikum, kalaupun kita mampu membalas kejahatan orang itu, kejahatan manusia yang berbuat jahat kepada kita, karena kita tersinggung, kita emosi, kita bisa balas. Tapi kita bisa sabar meredak emosi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Allah nanti akan perkenankan orang ini untuk memilih istrinya dari bidadari surga. Karena apa? Kesabarannya. Menahan emosinya. Bisa memaafkan saudaranya. Dan sungguh barakallahu fikum, ini kunci kebaikan pula. Ya, kalau Anda lapang dada, kemudian bisa mudah memberi maaf kepada manusia, inilah akhlakul karimah yang Allah katakan, khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Ambillah olehmu sikap pemaaf. Suruhlah manusia berbuat baik. Berpalinglah engkau dari perilaku-perilaku jahiliyah. Artinya engkau kedepankan sifat pemaafmu, jangan emosimu. Orang kalau sudah mengedepankan emosinya, pikirannya pendek, sumbu pendek istilahnya, gampang meledak-ledak emosinya. Ya, istilah sumbu pendek kalau bom detonatornya itu sumbu pendek berarti gampang meledak, gampang meletus. Engkau gampang emosi. Ighfirullah barakallahu fikum. Berilah sifat maaf. Jangan pemarah, tapi pemaaflah. Kemudian ya fil barakallahu fikum, sisi lain, jangan cuma dimaklumi, tapi perintahkan itu orang untuk yang baik. Engkau maafkan, tapi nasihati sudah, kali ini saya maafkan, tapi besok jangan diulang lagi ya. Tolong beginilah, begini, bimbing. Nah, kepada orang-orang yang jahil, yang enggak ada ilmu, jangan kita ladeni. Berpalinglah. Oh ini perilaku jahil yang gak usah dilayani. Oh ini orang bodoh gak usah dilayani. Inilah ikhwah. Ini akan menjadi baik kita. Ini akhlak mulia. Makanya Allah sebutkan dalam ayat ini. Tidaklah seorang hamba memberi maaf pada saudaranya. Allah pasti akan muliakan dia. Dan yang ketiga. Tidaklah seorang tawadhu. Karena Allah pasti Allah angkat derajatnya. Apa itu tawadhu? Qabul haq, menerima kebenaran. Ya, baik itu yang datang dari siapa? Orang yang di atas dia atau mungkin yang di bawahnya. Orang yang lebih berilmu atau mungkin orang di bawah dia ilmunya. Tapi benar dia terima kebenaran itu. Dan dia tidak pernah meremehkan manusia, itulah orang yang tawadhu. Lawannya adalah orang yang kibar, sombong. Dia remehkan manusia, dia tolak kebenaran. Ingat ikhwah, barakallahu fikum, orang yang sombong, dia meremehkan Allah, menolak kebenaran yang Allah turunkan. Dia meremehkan manusia, dia enggak mau terima nasihat dari orang lain. Enggak mau dengar saran dari orang lain. Orang yang seperti ini susah untuk dapatkan jannah. Sulit dapatkan surga, sampai dikatakan mereka orang-orang sombong, la yadkhulu jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak mereka akan masuk surga sampai unta bisa lewat lubang jarum. hal yang mustahil. Kalau jarum segede apa, biar untanya bisa lewat di lubangnya. Hah? Ada jarum yang gedenya lubangnya bisa unta lewat. Segede Monas jarumnya. Lah kalau jarum segede Monas, siapa yang mau jahit? Mau buat jahit apa? Baju robek dijahit jarum gede itu ialah tambah robek. Ini Allah menggambarkan sebelum kita mengenal jarum. Allah sudah kata enggak mungkin mereka masuk surga orang-orang yang sombong ini. Sampai ada unta masuk lubang jarum. Artinya bisa lewat lubang jarum. Hal yang mustahil. Ya, artinya enggak mungkin akan ada seperti itu. Maka ya fila barakallahu fikum. Berulang. Allah Ta'ala menyeru kepada kita. Pertama kita bahas tentang keutamaan sedekah ya. Allah memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Allah panggil, wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-254. Allah panggil kita, wahai orang yang beriman, infakkan sebagian harta yang Allah telah berikan padamu. Ingat ya ikhwah. Orang itu bakhil, pertama faktornya dia ingin dapat yang lebih banyak. Kedua, dia tidak ingin kurang yang sudah didapat. Makanya dia bakhil. Dia ingin jadi orang kaya, tapi dia tidak sadar bahwa yang diberikan Allah itu kekayaan yang besar. Yaitu apa? Hidup. Allah kasih dia hidup. Dia diberi hidup, sudah diberi kekayaan yang besar. Apa hartamu bisa untuk beli hidupmu? Kalau hidup bisa dibeli. Orang kaya akan membeli mungkin satu hari 1 miliar pun dibelinya. Biar bisa hidup panjang lagi. Ingat, berarti kamu kaya raya. Allah beri kamu kehidupan di dunia ini dengan aman, selamat, dicukupi rizkinya. Itu kekayaan. Tapi kamu inginkan kaya itu yang banyak hartanya. Sehingga kamu pelit. Keliru. Ya barakallahu fikum. Kamu kenapa kok susah untuk bersedekah? Ya, untuk memberi. Sedangkan harta yang kau punya semua itu pemberian dari siapa? Dari Allah. Kadang kita berat untuk memberi. Dari harta yang Allah berikan kepada kita kan lucu. Allah yang ngasih kamu. Allah nyuruh kamu berikan kepada saudaramu. Macam begini ya Iwa. Gambaran singkat. Gambaran yang lebih mudah. Kalau umpamanya. Bapak kita, ibu kita ngasih kepada kita ya 1 juta. Nah, ini buat kamu, tapi yang 10.000 kasih buat adikmu. Ya. Kok sama kakaknya ini dia ambil semua, adiknya enggak dikasih. Ya, berarti zalim apa enggak? Zalim. Zalim kepada adiknya, haknya adiknya sudah dipesan. Sama halnya ya barakallahu fikum. Kita zolim kepada Allah, zolim kepada saudara kita. Allah sudah katakan, Allah beri kamu rizki. Allah cukupi kamu dengan rizkinya. Allah katakan, infakkan sebagian hartamu pada orang fakir, orang miskin, anak yatim. Tapi kita enggak peduli perintah Allah. Karena apa? Ambisi ingin kaya. Bakhil jadinya. Dan sungguh Allah katakan, wa mayyukha suha nafsihi, wa mayyukha suha nafsihi. Orang yang terjaga dari sifat suh pada jiwanya, ulaika humul muflihun, itu sebenarnya orang-orang yang bahagia. Suh ini lebih dari bakhil. Yang kedua, dalam Al-Qur'an juga surah Al-Baqarah 267, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Allah katakan, wahai orang yang beriman, kalian infakkan ya dari yang baik-baik apa yang telah kamu usahakan. Jangan yang jelek-jelek. Kalau mau bersedekah, kalau mau berinfak yang baik-baik. Kamu juga maunya diberi oleh Allah yang baik. Allah sudah kasih kamu yang baik, kamu pilih yang jelek-jelek baru kamu berikan yang lain. Ini kamu juga zalim. Tidak sesuai perintah dan amanah dari Allah Ta'ala. Makanya nanti di akhirat Allah akan tanyakan kepada kita orang manusia semuanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti Allah tanya pada mereka setiap nikmat yang Allah berikan padanya. Terus ya fila barakallahu fikum, terkadang jiwa manusia seperti tadi, kalau untuk memberi atau diberikan pada orang lain, tidak seperti baiknya yang untuk dirinya. Ya, kadang-kadang daripada masak, daripada basi, kasih aja buat ini. Daripada nanti busuk, kasih aja buat ini. Kok daripada? Beda atau sama dengan ketika kita baru panen buah, mumpung baru metik, kasihkan. Beda atau sama? Ini mumpung baru metik, masih seger, kasihkan. Kalau ini, sudah dimakan, sudah enggak kuat makan, sudah kenyang, sudah enggak habis. Daripada busuk, sudah 3 hari, kasihkan aja. Sama atau beda? Beda tentunya. Yang bakhil yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua tandanya bakhil. Dan Allah larang, jangan kamu berikan kepada orang lain sementara itu perkara engkau tidak suka dengannya. Ya. Terus berikutnya Allah seru dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim 31, "Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiquna mimma razaqnahum sirran wa alaniyah." Allah katakan dalam ayat ini, sampaikan wahai Nabi kepada umatmu, wahai hamba-hambaku, kata Allah, orang-orang yang beriman, dirikan oleh kalian sholat, infakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Ya, berikan rizki sebagiannya, kata Allah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Min qabli ayyati yaumun la bai'un fi wa la khullam, sebelum datang hari kiamat, singkatnya seperti itu. Karena di hari kiamat tidak ada lagi transaksi, tidak ada lagi jual beli. Dan Allah katakan dalam ayat yang lain, surat Taghabun 16, fattaqullah mastata'tum. Kalian bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wasma'u, dengarlah apa petunjuk Allah. Wa'ati'u, ta'ati apa yang menjadi syariat tuntunan Allah. Wa anfiqu, dan infakkan sebagian rizki yang Allah berikan padamu. Khairul li anfusikum, itu yang paling baik buat diri kalian. Wa may yuqashu nafsihi, siapa yang Allah jaga dia dari kebakhilan jiwanya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang bahagia. Ikhbarakallahu fikum. Perhatikan, kita nanti di hari kiamat butuh kebaikan yang kita pernah lakukan di dunia. Maka mungkin di dunia kita mengabaikan kesempatan, tapi sungguh nanti di akhirat amat sangat besar nilai sedekah yang kita berikan, walaupun kita di dunia menganggap sepele. Coba perhatikan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah laisa baina wa baina turjuman." Tidak seorang pun di antara kalian manusia nanti dari kiamat ketika bangkit, pastinya akan diajak dia langsung bicara oleh Allah. Allah langsung ajak bicara dia. Tidak ada antara dia dengan Allah perantara. Fayangdurul aymana minhu falayara ila maqaddama. Ia pun melihat ke kanan. Tidak ia lihat kecuali kebaikan-kebaikan amal yang diperbuat dulu di dunia. Fayangdurul ashama minhu, dia lihat sebelah kiri. Fala yara illa ma qaddama, dia tidak melihat kecuali keburukan yang dia perbuat. Itu yang Allah katakan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Yang baik akan tampak, yang buruk pun tampak, semuanya tampak. Dan kata beliau, ya, fayanzuru baina yadayhi fala yara ila an-nar tilqa awjihi. Begitu dia lihat ke depannya, ternyata neraka terbentang di hadapannya menyala besar. Itu yang Allah katakan dalam surat Maryam, wa ma minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Pasti kalian semua harus melewati neraka itu. Karena ini sudah menjadi ketetapan Allah Rabbmu, keputusan Allah. Dan beliau ingatkan kita, Bagaimana bisa selamat dari azab yang menganga neraka depan kita? Nyala besar luar biasa, panasnya berlipat-lipat dari panas dunia. Apa kata beliau? Fattakun nar walau bisyikki tamratin. Hendaknya kalian takutlah akan neraka, selamatkan dirimu dari azab neraka itu walaupun kamu di dunia ini hanya bersedekah separuh kurma. Kita punya kurma satu biji umpamanya ya. Kemudian kita makan. Ada teman kita, kita bula kurmanya buat teman kita separuh. Yang separuhnya kita makan sendiri. Nampaknya sepele. Atau anak-anak santri ya. Kamu dapat kiriman roti dari keluarga umpamanya. Kamu buka satu bungkus. Ya, kamu bagi dengan teman-temanmu. Masya Allah, bisa jadi temanmu yang tidak ada kiriman dari orang tuanya mendapatkan sepotong roti darimu. Bahagianya, senangnya, doanya jazakallah khair. Masya Allah. Ini bisa jadi engkau remehkan, engkau tidak ingat-ingat lagi, tapi di sisi Allah dicatat sebagai amal soleh yang diterima. Begitu dari kiamat, bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Seperti orang yang dimasukkan surga hanya dikarenakan apa? Menyingkirkan gangguan yang di jalan orang lewat. Ranting jatuh, patah, jatuh, disingkirkan. Takut orang nanti kepleset kena ranting itu. Subhanallah ya fil barakatakum, jangan pernah remehkan. Termasuk kata beliau Rasulullah SAW, ya, kalau kita enggak punya harta untuk sedekah, paling tidak kata beliau, ya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antal ko akhaka biwajhin talqin. Kamu jangan pernah remehkan amal kebaikan sekecil apapun, walaupun kamu cuma senyum saja ketemu saudaramu. Sebab apa kata beliau? Tabassum ka fi wajhi ahi kalaka sadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu sedekah. Taib, ifa barakallahu fikum, azan dulu. Muadzin silakan azan dulu. Nanti kita lanjut. Allah. Naam, ya fila barakallahu fikum. Beliau pernah satu hari Rasulullah SAW berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Apa pertanyaan beliau pada mereka? Naam, beliau berkata, "Tadaruna marrukub?" Kalian tahu siapakah mereka yang dikatakan ar-rukub? Qalu, mereka berkata, para sahabat menjawab, "Allazi la walada lahu." Kata para sahabat, ar-rukub adalah orang yang enggak punya anak ya Rasulullah. Maka beliau pun jawab. Apa kata beliau Rasulullah SAW? Ar-rukub kullar-rukub alladhi lahu waladun famata walam yuqaddima minhum syai'a. Yang dikatakan rukub di sini, yang benar-benar ar-rukub adalah orang yang dia punya anak, mati anaknya tapi belum bisa memberikan kebaikan baginya sedikit pun. Artinya anaknya meninggal dunia tidak dididik menjadi anak soleh solehah. Rugi dia. Berikutnya beliau katakan as-sa'luq. Kalian tahu apa yang dikatakan sa'luq? Mereka menjawab alladzi laisa mal. Orang yang enggak punya harta. Sa'luq orang yang enggak punya harta, kalau sa'fuq orang yang enggak punya ilmu, istilahnya begitu. Baik, barakallahu fikum. Enggak punya apa-apa. Qala Nabi SAW, Nabi mengatakan as-sa'luq kullas-sa'luq alladzi law malun famata wa lam yuqaddim minhu syai'a. Yang dikatakan sa'luq ini orang yang dia punya harta banyak tapi dia mati tidaknya sedikit pun hartanya yang bisa memberi manfaat. Karena apa? Tidak diinfakkannya oleh dia. Rugi. Dan beliau katakan mas-sara'ah. Siapakah orang yang perkasa? Mereka menjawab as-sari, orang yang kuat bergulat. Menang selalu dalam gulat. Qal, beliau katakan as-sara'ah, kulat sara'ah. Orang yang perkasa, benar-benar perkasa itu adalah orang yang dia alladhi yaghdhabu fayasuddu ghadabuhu, orang yang marah sampai tambah-tambah marahnya, sangat marahnya, yahmaru wajhu sampai memerah wajahnya, yasyairu sya'ru dan sampai kulitnya merinding, sampai bulu kuduknya merinding saking marahnya gitu. Namun dia bisa menundukkan kemarahannya. Ya fila barakallahu fikum. Ini yang kita berusaha. Jangan menjadi orang yang bangkrut, dikasih harta, tidak diberikan di jalan Allah. Kita akan rugi. Minta kembali ke dunia untuk mensedekahkan harta, tidak mungkin lagi. Baik, afila barakallahu fikum. Tadi satu butir kurma kita bagi kepada teman kita. Tidak sadar. Mungkin kita lupa. Tapi ini karena kita ikhlas, bisa jadi sebab kita diselamatkan oleh Allah dari azab neraka. Ya, apalagi kalau banyak, tapi tentu kalau ikhlas. Baik, barakallahu fikum. Yang kedua, di antara hadis yang menjelaskan kepada kita dari keutamaan ya bersedekah, iwa barakallahu fikum, kalau tadi sedekah akan menyelamatkan kita dari azab neraka. Sehingga dianjurkan kita untuk banyak bersedekah. Berikutnya, sedekah itu annaha tudfi'u ghadaballah. Sedekah bisa menutup murka Allah. Kata beliau Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang sedekah ini. Inna sadaqata sir tudfi'u ghadabir rabbi tabaraka wa ta'ala. Sungguh sedekah yang diberikan dengan sembunyi-sembunyi rahasia bisa memadamkan, meredam murka Allah Ta'ala sehingga kita tidak kena murkanya. Dan ya fila barakallahu fikum, termasuk orang-orang yang dia bersedekah dan merahasiakan sedekahnya dia akan masuk golongan, 7 golongan yang dapat naungan Allah nanti dari kiamat. Hari tiada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Terus yang berikutnya, annahu tam khati'ah. Yang ketiga, bahwa sedekah bisa menghapus kejelekan-kejelekan, menghapus dosa. Dikatakan Nabi SAW dan disahihkan Syekh Al-Albani dan Syekh Tarhib, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'an-nar. Sedekah bisa memadamkan atau menghapus kesalahan-kesalahan seperti halnya air menghapus api yang menyala. Ya, ada api menyala, siram air, hilang. Kamu dosa ada, sedekah hilang. Tapi ingat, Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an kepada kita orang-orang yang beriman, apa kata Ta'ala? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang yang beriman, jangan engkau membatalkan pahala sedekahmu. Karena apa? Bil manni, engkau mengungkit-ungkit pemberianmu atau engkau menyakiti orang yang kau beri. Ingat ikhwah, kok bisa hapus sedekahnya? Katanya tadi sedekah bisa menghapus dosa, ini malah sedekahnya yang hapus pahalanya. Karena menyakiti saudaramu jauh lebih besar dosanya daripada sedekah nilai yang engkau berikan sedekah padanya. Ingat, dosa kalau lebih besar dari kebaikan, kebaikan lenyap, tidak bisa mengangkat dosanya. Tapi kalau kebaikan yang lebih besar, dosa akan terhapus. Sehingga jangan sampai engkau menyakiti saudaramu, membuat sedekahmu hapus. Itu perhatikan. Keempat, annaha wiqayat minan nar. Sedekah itu adalah benteng dari api neraka. Seperti hadis tadi kita sudah sampaikan, fattakunnat walau bisyikitamratin, kamu takutlah akan azab neraka walaupun engkau sedekah separo dari kurma. Atau 1 butir kurma kau sedekahkan. Ikhlas diterima Allah Ta'ala itu akan menyelamatkan. Yang berikutnya, kelima, anal mutasaddiq fi dhili sadaqatihi. Orang yang bersedekah di bawah naungan sedekahnya. Kata Uqbah ibni Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu mrin fi dhilli sadaqatihi hatta yuqta bainan nas. Setiap orang ada di naungan sedekahnya. Setiap orang ada di bawah naungan sedekahnya sampai Allah putuskan perkara dia dengan sesamanya. Sama manusia. Sehingga ya barakallahu fikum, perbanyak sedekah supaya nanti kedzaliman-kedzaliman yang kita perbuat di dunia bisa tertutupi dengan sedekah kita itu. Dan kata beliau dalam hadis yang 7 golongan orang dapat naungan Allah termasuk rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah dengan 1 sedekah, dia rahasiakan sedekahnya itu, hatta la ya'lamu yaminuhu, ya, sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diberi oleh tangan kanannya. Maksudnya dia merahasiakannya. Yang ke berikutnya, keenam ya. Sedekah akan menyembuhkan penyakit badan. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, dawau mardakum bisadaqah. Sabda beliau, kalian obati sakitmu dengan sedekah. Kalau kita sakit-sakit, sedekahlah. Banyak-banyak sedekah. Dengannya biiznillah akan sembuh penyakitmu. Ya fila barakallahu fikum. Karena kadang sakit itu kafaroh buat kita. Sebab dosa kita. Sedekahlah, lebih baik kita sedekah daripada kita sakit. Daripada kita sakit, uang habis untuk berobat gak sembuh. Sedekahkan. Dan ya fila barakallahu fikum. Ada 1 kejadian nyata. orang sakit komplikasi yang kemudian ada penyakitnya yang harus dioperasi. Orang ini kemudian mendengar hadis ini dijelaskan, hadis ini dia berubah. Dia sedekah, dia panggil anak-anak yatim atau dia berikan makanan untuk anak-anak yatim. Dia berikan makanan atau dia bagi-bagi orang-orang miskin. Bismillah, habis 4 juta dia beri makanan, sembuh penyakitnya, operasi enggak jadi. Artinya yakinlah berita dari Nabi SAW ini. Anda sedekah supaya Allah jauhkan dari penyakit, jauh dari ya bencana. Sebab berikutnya termasuk sedekah ini adalah di samping dia akan mengobati penyakit badan, juga sedekah akan menjadi obat untuk terapi penyakit hati. Ya, yang membuat hati ini keras, yang membuat hati ini susah menerima petunjuk. Sedekah supaya lembut hatinya. Na'afillah barakallahu fikum, dalam sabda Nabi SAW ketika seorang mengadu, ya Rasulullah, hatiku ini keras. Susah untuk dapat ilmu. Susah memahami petunjukmu. Kata beliau, idza aradta talina qalbaka fa'at'imil miskin wamsah 'ala ra'sil yatim. Hadis Imam Ahmad, apabila engkau ingin jadi lembut hatimu, berilah makan orang-orang miskin, usaplah kepala anak-anak yatim. Maksud ini kiasan. Usap, bukan usap-usap tok. Maksudnya, kamu santuni anak-anak yatim piatu. Kamu beri makan orang-orang miskin, akan jadi lembut hatimu. Jangan kalian apa? Dustai. Makanya dikatakan, ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ فَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Allah katakan, tidaklah engkau lihat siapa itu orang yang mendustakan hari pembalasan hari kiamat. Itu loh, orang-orang ini, mereka itulah orang yang dia tidak mau ya memberi makan orang-orang miskin dan tidak mau menyantuni anak-anak yatim. Keras hatinya. Kaku perangainya. Sedekahlah. Ya filah barakallahu fikum. Yang berikutnya ke-8. Seorang ketika dia bersedekah akan mencapai hakikat kebaikan dengan sedekahnya. Karena sabda Nabi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dapat kebaikan sehingga kalian infakkan apa yang kalian sukai, yang kalian cintai dari harta kalian. Itu yang terbaik sedekah itu ketika kita senang dengan barang itu. Kita juga kepingin memilikinya, tapi kita berikan di jalan Allah. Dan ya fila barakallahu fikum, yang ke-9. Innal munfik yad'u lahul malak. Kulla yaumin, orang yang bersedekah, berinfak, setiap pagi akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Dalam sabda Nabi SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Tidaklah di pagi hari seorang hamba berada, melainkan di pagi itu turun 2 malaikat kepada dia. Fayaqul ahaduhuma, satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti man munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Satunya lagi, yaqulul akhar, berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebangkrutan orang yang bakhil, yang menahan diri, enggak mau sedekah. Jadi kan bangkrut. Apa enggak rugi? Dikira dengan kita bakhil untuk supaya dapat banyak harta, numpuk-numpuk harta, menjadi baik, enggak, itu akan bikin kebangkrutan. Minimal kita ingat firman Allah dalam surat Al-Lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah yasabu anna malahu akhladah. Kalla, kata Allah, kalla layumbadanna fil khutamah. Allah katakan, celaka orang yang suka mengumpat, suka menggunjing, suka mengejek. Celaka, kata Allah Ta'ala. Celaka pula orang yang mereka sukanya apa? Mengumpul-ngumpul harta, menghitung-hitung harta. Ya, hari-hari cuma tulis nota, hitung neraca. Dan dia mengira harta yang dia kumpul-kumpul itu akhladah, akan menjadi kekal, menjadi miliknya selalu. Kala, kata Allah, jangan kau begitu. Layum badan nafil hutama, pasti ini orang seperti ini akan Allah campakkan dalam neraka hutama. Wama adraka ma hutama, kau tahu apa neraka hutama? Narullahil muqaddah, kata Allah. Api Allah yang amat besar nyalanya. Yang membakar manusia habis. Kulitnya, dagingnya, tulangnya. Tatoli'u alal af'idah, sisa hatinya. Jerit, kembali lagi. Diulang lagi seperti semua badannya. Terbakar lagi. Dan terus di neraka. Sudah begitu nerakanya dalam. Luar tutup oleh Allah nerakanya. Dipancang dengan pancang-pancang yang tinggi. Fi amadin mumaddada. Bariyadzubillah. Maka ya barakallahu fikum, sadaqah. Meringankan kita untuk dari ancaman Allah. Azab Allah Ta'ala. Ini baru keutamaan sedekah kalau kita bahas panjang banyak hadirin. Ya. Belum lagi kita tadi berkenaan dengan masalah pemaaf. Tambah dulu sedekah. Annahu la yabqa li sahibil mal min malihi, ingat hadirin yang ke-10 ke ke-11. Pokoknya seterusnya. Ya, perhatikan bahwa harta yang kita punya tidak akan kekal kecuali yang kita sedekahkan. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mudah bersedekah. Karena itu ibarat dia ya sudah menanam saham untuk di kampungnya nanti. Kalau kita ingat sabda Nabi kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya kaannaka gharib." Kamu di dunia seakan-akan kau asing. Ya ikhwah, kalau antum kerja di rantau di luar negeri umpamanya, di negeri asing, kamu kemudian kumpul-kumpul bekal, dapat uang dikirim ke kampungnya, dapat uang dikirim ke kampungnya. Karena kamu yakin kalau kamu bawa uang banyak itu, resikonya di jalan, dirampok, atau hilang uangmu, tercecer atau hilang dirampok orang. Maka kamu kirim. Ya. Apakah uang yang kamu kirimkan itu hilang? Tidak, sampai di kampung tinggal, ya, ambil. Tanpa membawa repot-repot, karena memang tidak bisa membawa. Ibaratnya itu di dunia kita bisa transfer begitu. Nah, untuk kita kirim harta kita dipaket lewat mana? Mau pakai Tiki, JNE, JNT, kemana? Ke surga. Ke akhirat, alamatnya siapa? Di mana? Ya enggak bisa ya ikhwah. Tapi dengan kita yakin kalau kita pingin harta kita kekal dengan yang Allah janji dalam Al-Qur'an, apa kata Allah Ta'ala? Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 272 ini, apapun yang kau infakkan dari kebaikan itu pasti kebaikannya li anfusikum, buat kamu sendiri. Tidak mungkin buat orang lain. Sehingga kalau engkau terjaga dari kebakhilan di dunia, kamu bahagia. Tapi kalau kamu bakhil di dunia, tidak mau memberikan sebagian hartamu, kamu tanggung resiko sendiri. Yang tadi dikatakan, layum badanna fil hutamah. Engkau dan hartamu akan dicampakkan dalam neraka. Lihat dalam surat At-Taubah 34-35. Atau 33-34. Allah katakan di ayat itu. Kata Allah Ta'ala, alladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah katakan, orang-orang yang di dunia ini senangnya nyimpen-nyimpen harta, emas dia simpan, perak dia simpan, ya. Uang dia simpan, dia kumpul-kumpul, dia simpan-simpan. Wala yunfikunaha fisabilillah. Tapi dia enggak memberikan infaknya di jalan Allah. dan dikeluarkan zakatnya dari emasnya, dari uangnya, dari perdagangannya. Allah katakan fabashirhum bi'adzabin alim. Beritakan pada mereka ini azab Allah yang sangat pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Itu hartanya akan Allah panggang dalam api neraka, ya, dipanaskan dalam api neraka, dipanggang sampai dia menyala menjadi bara. Fatuk wa biajibahum. Lalu setelah membara hartanya, disetrikakan di jidatnya, ditempelkan. Wa dhuhuruhum ajuyubum, di punggungnya, di perutnya. Dan Allah katakan, kata Allah kepadanya, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini loh hartamu yang kau simpan, rasakan. Apa yang kau simpan ini? Manfaat? Tidak. Makanya Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu enggak ada guna harta benda, anak-anak, kecuali kalau kau datang pada Allah dengan hati selamat, iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi yang kepada 11. Masih ada lagi yang ke 11. Yaitu Allah akan melipat gandakan kebaikan harta yang kau infakkan. Walaupun mungkin kamu cuma 1000. Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai tak terbatas kelipatannya. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, man dalladhi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifhu lahu ad'afan kasirah. Siapapun orang yang dia memberi pinjaman kepada Allah kebaikan. Maksudnya memberi pinjaman seperti kita naruh uang dititipin di bank lalu berkembang bunganya tambah banyak. Tapi ini bukan di bank. Kita infakkan di jalan Allah harta kita, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan berlipat-lipat untuk kita dari harta itu. Ya, sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berjuta-juta kali lipat. Ya. Wallahu yakbidu wa yabsut, Allah yang kuasa melapangkan rizki atau menyempitkan rizki. Wa ilaihi turja'un, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Nah, ya fila barakallahu fikum. Sedekah ini akan menyebabkan kita masuk pintu surga dari pintu khusus. Karena di surga ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu puasa, itu ar-royan, ada pintu sedekah. Maka orang yang bersedekah meraih pintu khusus juga dari Allah Ta'ala. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini berkenaan dengan keutamaan kita bersedekah. Dan ancaman ketika kita bakhil tidak mau bersedekah. Kemudian yang kedua tadi adalah sifat pemaaf. Kita hendaknya jangan menjadi sifat pemarah. Sungguh beliau katakan kepada kita, di antara orang yang sangat baik dalam pandangan Allah dan sangat dicinta Allah, itu adalah orang-orang yang dia memiliki sifat apa? Mulia, akhlakul karimah, pemaaf, begitu. Dan nafila barakallahu fikum, beliau Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza kana yaumul qiyamah nada munadi yaqul aynal afuna 'anil nas. Kata beliau, nanti dari kiamat itu seorang penyeru dari penyeru, dia mengatakan, aynal afuna 'anil nas, siapa atau manakah orang yang dia dulu suka memaafkan manusia di dunia. Halummu ila rabbikum, kumpullah kalian kepada Rabb kalian. Ya, wa haqqo 'ala kulli mri'in muslimin idza afwa ayyadkhilahul jannah, dan pasti setiap mukmin yang memberi maaf kepada saudaranya, Allah masukkan ia pada surga Allah Ta'ala. Dipanggil, ya ikhwah, barakallahu fikum. Jangan kita menjadi orang yang ya terus marah-marah dan tidak mau memaafkan saudaranya. Jangan. Tidak ada baiknya orang kalau sering marah-marah, ini akan berdampak buruk pada kesehatannya, pada jiwanya, pada pikirannya, pada amalnya. Rusak semuanya. Makanya beliau ketika ditanya, diberi minta nasihat oleh seseorang, ya, beliau katakan, la taghdab, jangan kau marah. Innal ghadaba minasyaitan, kata Nabi SAW, marah itu dari syaitan. Khalaqa minan nar, diciptakan syaitan dari neraka. Wa innama tudfi'un nar bil ma, dan api itu padam dengan api. Sehingga kata beliau, fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo, bila marah seorang di antara kalian, wudu. Solusinya kalian ambil air wudu. Marah ribut sama istri, sudahlah ngalah salah satunya, ambil air wudu. Kenapa kamu wudu? Saya enggak mau marah-marahan, Mas. Yang baik-baik aja. Mas wudu dulu sudah. Jadi istri wudu duluan, suami juga wudu, terus diem malu. Tadi marah-marah, sekarang ramah-ramah. Itu yang bagus. Jangan baru ramah-ramah, terus marah-marah. Itu jelek. Ya, betul apa sama? Bagus yang mana? Ramah-ramah, ya, habis romantis ramah-ramah, terus marah-marah. Itu enggak bagus. Tadi kayak gitu romantisnya, sekarang kok kayak gini ngerinya, kelahi. Nah, itu enggak bagus. Yang bagus yang enggak ada marah-marahnya. Makanya beliau katakan, "Al-mu'min ya'lafu wa yu'laf. La khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Wa khairun nas anfa'uhum linnas." Beliau katakan, orang mukmin itu santun, lembut, pemaaf. Dan tidak ada baiknya orang yang enggak punya sifat santun, sifat lembut. Dan sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Kemudian wah, satu lagi, tawadhu. Sifat tawadhu ini sifat yang sangat dicinta Allah Ta'ala. Sampai Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 82, apa kata Allah Ta'ala? Allah sebutkan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna ulungan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Allah katakan dalam ayat ini, itu negeri akhirat, surga maksudnya. Kami jadikan surga itu khusus buat mereka, orang-orang yang di dunia ini tawadhu. Mereka tidak inginkan ketenaran, kedudukan, jabatan, pujian. Dan juga tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Dan akhir yang baik hanya milik mereka, orang-orang yang bertakwa. Iwa fila barakallahu fikum. Itu tawadhu. Apa itu tawadhu? Ya, qabulil haq. Dia menerima kebenaran dan dia memuliakan manusia. Lawan dari sombong. Menolak kebenaran dan dia meremehkan manusia. Orang yang seperti ini tadi dikatakan Allah tidak bakal masuk surga sampai unta lewat lubang jarum. Dan beliau katakan, la yadhulu jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tak bakalan masuk surga Allah orang yang ada kesombongan di hatinya walaupun sebesar biji yang paling kecil. Kayak biji sawi, enggak bakal masuk surga. Para sahabat takut, ya Rasulullah, kalau orang sukanya pakaian yang bagus, sandal yang bagus, bagaimana? Apakah sombong? Beliau bilang dalam sabdanya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah cinta keindahan. Itu enggak sombong kalau kamu ke masjid pakai baju bagus, ya, sandalnya bagus, enggak mengapa. Allah cinta itu. Nampak besar apa bekas nikmat Allah bagimu. Tapi yang sombong kata beliau, yaitu dikatakan Nabi SAW, batrul haq ghamtun nas. Dia menolak kebenaran. Dia meremehkan manusia. Seakan tidak ada manusia yang lebih baik dari dirinya. Maka ditolak semua nasihat mereka. Ya, maunya mereka terima nasihatnya. Begitu. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum ikhwah. Karena sudah isya' lama. Kita sholat dan kita bersambung besok pada subuh. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.